Assalamualaikum adik-adik. Waalaikumsalam. Adik-adik dah solat ke belum? Ya. Alhamdulillah. Mari kita tunaikan solat sehari semalam lima waktu. Nabi kita Nabi Muhammad, Tuhan kita Allah yang satu. Mari kita tunaikan salat sehari semalam lima waktu. Nabi kita Nabi Muhammad, Tuhan kita Allah yang satu. Salat subuh dua rakaat ditunaikan di awal pagi sebelum bekerja. Semalam lima waktu. Nabi kita Nabi Muhammad, Tuhan kita Allah yang satu. Salat asar empat rakaat ditunaikan di waktu petang. Hidup sihat jadikan amalan agar kuat. Semalam lima waktu. Nabi kita Nabi Muhammad, Tuhan kita Allah yang satu. Rabbi ja'alni muqima sholati wa min zurriyati. Ya Allah, jadikan aku dan zurriyatku. Mendirikan solat.